bimbang, teguhkan hati, pertebal iman, biarkan bunga terus berkembang, jangan disunting, berganti tangan, jangan biarkan kumbang terus merana, kumbang dapat menyunting beribu bunga, jangan biarkan kumbang terus merana, kumbang dapat menyunting beribu bunga. Siang kau ku harap, malam kau ku nanti. Tidakkah kau ngerti yang cintaku murni? Tahan menderita, korban pun berani. Jangan biarkan hatimu bimbang, teguhkan hati, pertebal iman, biarkan bunga terus berkembang, jangan disunting, berganti tangan.